Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Setelah kemarin kita membahas dhamir barizun yang muttasil jika ditinjau dari mauqi'ihi minal i'rab, ditinjau dari segi i'rabnya yang terbagi menjadi tiga kondisi. Ada yang senantiasa dalam kondisi rafa', ya ini ada lima macam dhamir yang baris muttasil. Ada ta'ul fa'il, ada aliful isnain, ada wawul jama'ah, ada ya'al mukhatabah, dan ada nun an-niswah. Kemudian ada yang bisa dalam kondisi nasab ataupun jar. Ada tiga. Yang pertama ialah ya'al mutakallim, yang kedua al-ha, ha al-ghaib, dan furu'nya, cabangnya, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Kemudian yang ketiga ialah kaf al-khitab, dan furu'nya, dan cabang-cabangnya, ka, huma, kum, ki, kuma, kunna. Jadi ketiga dhamir ini, dhamir yang bisa masuk dalam kondisi nasab ataupun kondisi jar, tidak bisa masuk dalam kondisi rafa. Adapun yang ketiga ialah dhamir yang bisa masuk ke seluruh kondisi, bisa menjadi rafa, bisa menjadi nasab, bisa menjadi jar. Yani dhamirna lil fa'ilin nahnu, dhamirna dhamirun barizun muttasilun na. Seperti misalkan firman Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Jadi Rabbana, na di sini dalam kondisi apa? Jar. Innana dalam kondisi apa? Nasab isim inna. Amanna dalam kondisi apa? Rafa. Rafa apa? Fa, fa'il. Taib. Sekarang kita lanjut pada pembahasan dhamir al-munfasil jika ditinjau dari sudut pandang i'rab. Buka halaman 95. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfir lana wali walidina wali masyayikhina jami'an. Qala syarih hafizahullah ta'ala, wa ammal munfasilu fahuwa bihasabil i'rabi kismani. Adapun dhamir yang munfasil, dhamirun barizun munfasilun, dhamir yang munfasil jika ditinjau dari segi i'rab, maka terbagi menjadi dua keadaan, tidak ada yang ketiga, hanya dua saja. Al-awwalu ma yakunu fi mahalli raf'in faqat, dhamir yang senantiasa melazimi, senantiasa berada dalam kondisi rafa' saja, tidak ada yang lain, tidak masuk ke nasab ataupun ke jar, selalu dalam kondisi apa? Rafa', ay as-salatan. Yani dhamir ini menjadi rukun di dalam jumlah. Imma menjadi mubtada seperti anta mujtahidun, maka anta dhamirun barizun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahali raf'il mubtada, atau menjadi fa'il. Maqama illa anta, maka anta statusnya sebagai apa? Fa'ilun. Anta domirun barizun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahali raf'il fa'il. Maka domir munfasil yang dalam kondisi rafa itu menjadi rukun di dalam jumlah. Wahuwa sna asyara domiran. Domirnya semuanya yang dalam kondisi rafa itu ada 12. Ada 12 atau 14? 12 atau 14? 14 atau 12? 12 jika kita menghitung antuma dan huma dengan satu hitungan. Maka domirnya semuanya ada berapa? 12. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semuanya 14, ya tidak? Tapi kalau kita menghitung huma dan antuma dengan satu hitungan, maka semuanya ada berapa? 12. Itulah yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh Abdul Al-Fauzan, wa huwa itsna asyara dhamiran, semuanya ada 12 dhamir. Jadi huwa, huma, hum, hiya, hunna, humanya tidak dihitung lagi. Anta, antuma, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Jadi semuanya ada berapa? 12 dhamir. Ana wa anta wa huwa wa furu'uha. Ana, anta, wa huwa. Ana, anta, wa huwa. Ini isyarat kepada pembagian dhamir. Ana mewakili dhamir apa? Mutakallim, mumtaz. Berarti saudaranya apa? Nahnu, ana dan nahnu. Anta mewakili dhamir apa? Al-mukhatab. Saudaranya apa? Anta, anti, antuma, antum, antunna. Antumanya dihitung berapa? Satu. Huwa mewakili dhamir apa? Ghaib. Saudaranya apa? Huwa, huma, hum, hiya dan hunna. Ini maksudnya wa furu'uha dan cabang-cabangnya semuanya ada 12. Nahu anta tahduru mubakkiran. Fa anta dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'i mubtada'in. Maka anta dhamirun barizun munfasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'il mubtada'i. Fi mahali raf'il mubtada'i. Taib. Adapun tahduru di sini fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Anta tahduru. Ya, jadi tahduru itu ada tomir. Tomirnya apa? Mustatirun fihi wujuban, sudah kita bahas ya. Istitaru at-tomir. Ya, kapan tomir itu menjadi mustatir wujuban? Dalam empat kondisi yang utama, salah satunya berada di fi'il mudhari dengan tomir an. Anta, if'al anta mudhari. Taib. Nanti bisa dilihat lagi halaman 93. Mubakiran di sini ala nasbi hal. Atsani ma yakunu fi mahalli nasbin faqat. Dhamir munfasil yang hanya masuk dalam kondisi nasab, tidak boleh rafa ataupun jar. Dalam kondisi nasab saja. Wa huwa 12 dhamiran. Dhamirnya ada 12 pula. Bagaimana cara menghitungnya? Jika kita menghitung iyahuma dan iyakuma dengan satu hitungan. Iyaya wa iyaka wa iyahu wa furu'uha. Tomirnya iyaya, iyaka, iyahu. Ini mewakili sama seperti tadi. Ada mutakallim, ada mukhotob, ada juga gaib. Iyaya berarti furu'nya dari iyaya apa? Iyana. Iyaka furu'nya apa? Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakun, iyakunna. Kemudian iyahu furu'nya apa? Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahunna. Baik, jadi semuanya ada berapa? 12 jika kita menghitung iyakuma dan iyahuma dengan satu hitungan. Tapi kalau kita menghitung dengan dua kali, maka semuanya ada 14. Nahwu iyaka kafa al mudarrisu. Iyaka kafa al mudarrisu. Maka syahidnya mana di sini? Iyaka. Di mana fa iyaka maf'ulun bihi muqaddamun mabniun 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Ini saya kurang setuju jika disebut maf'ulun bihi muqaddamun mabni. Tapi kita i'rab dengan sifat domirnya terlebih dahulu, iyaka. Berkenaan dengan iyaka, para ulama berbeda pendapat ya. Yang domir itu yang mana? Ini khilaf diantara ulama. Ada yang bilang yang domir iya. Kaf itu adalah harful khitab. Ada yang bilang yang domir justru ka. Ada yang bilang semuanya domir. Khilaf diantara ulama. Khilaf yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Boleh mengi'rab iya sebagai domir, atau kafnya yang domir, atau iyaka semuanya adalah domir. Tapi kalau saya lebih mudah, iyaka semuanya adalah domir. Baik, jadi kita mengi'rab sekarang iyaka semuanya domir. Fa'iyaka domirun barizun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi muqaddam. Fi mahali nasbi maf'ulin bihi muqaddamin. Taib. Jadi itu i'rab daripada iyaka kafa'a al-mudarrisu. Naam. Iyaka kafa'a al-mudarrisu. Taib. Sekarang beralih kepada pembahasan baru. Kaidah. Kapan kita boleh memfasil domir mutasil menjadi domir munfasil. Aslinya dia domir mutasil, tapi kita pisah menjadi domir apa? Munfasil. Ya, karena hukum asal daripada domir itu adalah dia bersambung dengan kalimat. Itu hukum asalnya. Karena domir itu untuk ikhtisar. Untuk apa? Ikhtisar. Yani meringkas kalimat. Ini hukum asalnya jadi disambung. Ibnu Malik mengatakan wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Tidak boleh mendatangkan domir munfasil selagi kita bisa mendatangkan domir yang muttasil. Selagi muttasil bisa, maka tidak boleh mendatangkan yang munfasil. Paham tuh? Naam. Maka ini ada kaidah. Kapan kita boleh menggantikan domir yang muttasil menjadi domir munfasil. Beliau mengatakan, Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan, qawluhu wala fasla ma'a imkanil wasli illa fi nahwil ha'i min salnihi bimarjuhiyatin wa dhonantukahu wa kuntuhu birujhanin. Dan tidak boleh menjadikan domir yang muttasil menjadi munfasil jika memang kita bisa mengittisal, menyambungkan domir tersebut. Jika memang hukum asalnya itu disambung, maka tidak boleh dipisah. Paham dom? Jadi kalau misalkan memungkinkan bagi kita untuk menyambung domir yang muttasil disambung dengan kalimat, maka tidak boleh mendatangkan domir munfasil. Paham tuh? Nah, seperti misalkan perkataan kita, akramtuka, akramtuka, syahidnya ka. Ini dhamir muttasil, akramtuka. Paham tum? Maka selagi ka ini bisa disambung dengan kalimat, maka tidak boleh kita mengatakan akramtu iyyaka. Akramtu iyyaka, ya. Kenapa? Karena hukum asal dhamir muttasil itu harus bersambung, ya. Hukum asal dhamir itu harus bersambung dengan kalimat. Kecuali dalam perkara-perkara sebagai berikut, seperti dhamir ha dalam perkataan salnihi. Ini nanti dijelaskan kaidahnya oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala bi marjuhiyatin, tapi kata Ibnu Hisham rahimahullahu taala bahwasanya memfasal dhamir muttasil dalam kondisi ini itu marjuh, hukumnya tidak rajih, hukumnya tidak kuat. Artinya yang roji itu tetap dengan dhamir muttasil. Wa dhanantuka huwa kuntuhu. Adapun dalam dua kondisi ini, dalam perkataan kita dhanantukahu dan kuntuhu, birujhanin, itu yang benar, yang lebih roji, malah kita harus memfasal dhamirnya, harus memutus dhamirnya. Faham dong? Naam. Kita baca keterangan dari Asy-Syarih. Al-qa'idatu fi babid dhamiri. Kaidah dalam bab dhamir. Annahuma ta'amkana al-ityanu bid dhamiril muttasili fa innahu la ya'dilu ila aw la yu'dalu ila ad-dhamiril munfasil. Kaidah dalam bab dhamir ialah kapanpun memungkinkan bagi kita untuk mendatangkan dhamir muttasil, maka tidak boleh beralih kepada dhamir yang munfasil. Alasannya kenapa? Li'annal ghordo min wad'id dhamiri al-ikhtisaru. Karena alasan dari kita mendatangkan dhamir itu untuk ikhtisar, untuk meringkas kalimat. Kita mendatangkan dhamir itu untuk apa? Meringkas kalimat. Misalkan akramtu Muhammadan, akramtu hu, ya tidak? Akramtu Muhammadan, akramtu hu. Muhammad sekarang jadi apa? Hu, cuma satu huruf saja, ya tidak? Berarti kita mendatangkan dhamir tujuannya untuk apa? Meringkas kalimat. Maka kalau meringkas kalimat ini, hukum asalnya itu harus bersambung dengan kalimat yang sebelumnya. Faham tum? Naam. Ini alasan utama kita mendatangkan dhamir. Maka hukum asalnya itu adalah dhamirnya muttasil. Wal muttasilu asyaddu ikhtisaran minal munfasili. Dan dhamir yang muttasil itu, dia itu lebih kuat ikhtisarnya, ringkasannya daripada dhamir yang munfasil. Jadi dia lebih ringkas daripada dhamir yang munfasil. Taqulu akramtuka dengan menyambung dhamir kaf. Wala taqulu akramtu iyyaka. Lihat saja hurufnya. Kaf ada berapa huruf? Satu. Iyyaka ada berapa huruf? Empat. Satu dengan empat lebih ringkas mana? Satu tentu. Apalagi bersambung akramtuka. Tidak kita katakan akramtu iyyaka. Maka dhamir muttasil itu adalah hukum asal. Li'annahu amkanal waslu. Karena kita bisa menyambungnya. Jadi tidak perlu untuk kita memisah iyaka, tapi langsung disambung dengan dhamir kaf akramtu ka. Wa qad yata'ayyanu al-ityanu bid-dhamiri munfasilan wa la yumkinu al-ityanu bihi muttasilan. Namun ada kalanya wajib bagi kita mendatangkan dhamir yang munfasil. Wajib hukumnya. Tidak boleh mendatangkan dhamir yang muttasil karena enggak mungkin untuk kita datangkan dhamir yang muttasil. Kapan itu? Ka'ayyaqa'a ad-dhamiru ba'da illa. Seperti misalkan dhamirnya itu terletak setelah illa. Setelah apa? Illa. Karena dhamir muttasil itu tidak bisa dia terletak setelah illa. Yang bisa itu dhamir apa? Munfasil. nahwu rabbana ma narju illa iyyaka. Tidak boleh kita katakan ma narju illa ka, enggak boleh, tapi illa iyyaka, harus dhamir munfasil. Jadi ini kondisi yang pertama, kapan kita wajib mendatangkan dhamir munfasil? Tidak boleh dhamir muttasil. Aw yataqaddamu ad-dhamiru ala amilihi nahwu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau sekarang dhamirnya yang statusnya sebagai maf'ulun bihi, ya, dalam hal ini statusnya sebagai maf'ulun bihi itu dikedepankan daripada amil yang menasabkannya. Jadi dhamirnya yang statusnya sekarang sebagai maf'ulun bihi itu ditakdim, dikedepankan dari amilnya, dari fi'il yang menasabkannya. Aslinya itu kalau kita baca di selain Al-Qur'an, na'buduka wa nasta'inuka, itu aslinya, ya tidak, dengan dhamir yang muttasil. Tapi kalau kita sekarang kedepankan dhamir kaf sebelum amilnya, yakni na'budu dan nasta'in, maka sekarang dhamirnya yang muttasil menjadi munfasil. Tidak boleh dengan dhamir yang muttasil. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentu ada alasannya kenapa kok dhamir itu ditakdim. Salah satunya ifadatul hasr, kata para ulama ahli al-balaghah, bahwasanya jika dhamir itu dikedepankan dari amilnya, maka itu menunjukkan ifadatul hasr, menyempitkan makna. Artinya apa? Artinya kita hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Karena kalau kita katakan na'buduka, kami menyembahmu ya Allah, maka itu ada kemungkinan bahwasanya ada orang-orang yang menyembah selain Allah. Faham dom? Tapi kalau kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita hanya menyembah kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ya, dalam kondisi ini, yakni dua kondisi ini, wajib bagi kita mendatangkan dhamir apa? Munfasil. Tidak boleh mendatangkan dhamir yang muttasil, yakni setelah illa ataupun ditakdim, ataupun apa? Ditakdim. Taib. Kaidah dhamir muttasil menurut Ibnu Malik rahimahullahu taala ialah dhamir yang tidak bisa dijadikan sebagai mubtada dan tidak bisa terletak setelah illa. Makanya Ibnu Malik mengatakan wadut tisalin min huma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaron abada. Dhamir muttasil itu adalah dhamir yang tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Jadi dhamir yang muttasil tidak bisa dijadikan sebagai apa? Mubtada. Tu, enggak boleh dijadikan sebagai mubtada. Ka, dijadikan sebagai mubtada, tidak boleh. Demikian pula dhamir muttasil tidak bisa terletak setelah illa dalam kondisi kita berbicara, berdialog seperti saat ini, kecuali mungkin dalam daruroh syi'riyah. Kalau dalam syair itu mendapat apa? Rukhsah, keringanan. Tapi kalau selain syair itu tidak ada rukhsah. Paham dom? Jadi kapan kita wajib mendatangkan dhamir yang munfasil? Tidak boleh dengan dhamir muttasil. Yang pertama, setelah illa. Yang kedua, jika dhamir ini itu mutaqaddimun ala amilihi, dia lebih dahulu daripada amilnya. Wa hadhihi alqa'idatu yustasna minha thalathu masaila kama dzakara Ibnu Hisyam yajusu fiha alittisalu walinfisalu walkhilafu innama huwa fil arjahi minhuma. Kemudian ada perkara-perkara yang dikecualikan dari kaidah kita. Kaidahnya apa? Hukum asal dhamir itu harus muttasil. Jika memang mungkin bagi kita mendatangkan dhamir yang muttasil. Faham dong? Ini hukum asalnya. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Dalam kondisi ikhtiyar tidak boleh mendatangkan domir yang munfasil jika memungkinkan bagi kita untuk mendatangkan domir yang muttasil. Ini kaidah hukum asal. Tapi ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Ibnu Hisham yang keluar dari hukum asal. Ada tiga perkara. Ingat, ada tiga perkara yang mana boleh bagi kita mendatangkan dua domir sekaligus. Artinya boleh pilih salah satu dari dua domir sekaligus. Boleh pilih muttasil ataupun boleh pilih munfasil. Terserah antum pilih yang muttasil atau munfasil, terserah. Wal khilafu innama huwa fil arjah. Khilafnya itu dalam perkara rojih atau tidak. Jadi yang rojih yang mana, ini khilafnya. Tapi selagi boleh dipakai dua-duanya ya silakan. Tapi yang rojih yang mana, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang dirojihkan oleh Ibnu Hisham dan dimarjuhkan disebutkan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ayakuna domiru thaniya domiroini awaluhuma a'rafu minat thani. Wal'amilu fihima fi'lun gwayru nasikhin ka'a'to wa akhwatiha. Masalah yang pertama, kapan kita boleh mendatangkan domir yang muttasil atau domir yang munfasil? Boleh memilih salah satu di antara keduanya. Boleh. Kapan? Yang pertama, jika ada dua domir dan domir yang kedua ini dia itu tidak lebih ma'rifah daripada domir yang pertama. Jadi domir yang kedua tidak lebih ma'rifah daripada domir yang pertama. Karena urutan ma'rifah kan sudah pernah saya sebutkan ya. Isim yang paling ma'rifah ya tidak? Apa isim yang paling ma'rifah? Lafdul jalalah. Kemudian domir mutakallim. Kemudian domir mukhotob. Kemudian baru alam dan domir goib. Berarti sekarang antara domir mutakallim dengan domir yang goib, lebih ma'rifah yang mana? Jelas lebih ma'rifah domir yang mutakallim. Nah sekarang misalkan kalau domir yang kedua itu domir goib, domir yang pertama domir yang mutakallim, ya. Kemudian amilnya ditambahi oleh beliau adalah fi'il yang ghairu nasikh. Yani fi'il yang aslinya itu tidak menasakh hukum mubtada dan khobar. Laisa asluhu mubtada wa khobar. Jadi ada fi'il-fi'il yang masuk kepada mubtada dan khobar. Ya tidak. Seperti misalkan Muhammadun jalisun. Kana Muhammadun jalisan. Berarti kana masuk kepada apa? Mubtada dan khobar. Faham tum? Kemudian seperti dhanna wa akhwatuha juga masuk kepada mubtada dan khobar. Muhammadun alimun. Dhanantu Muhammadan aliman. Berarti masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, ini bukan fi'il nasikh yang menasakh hukum mubtada dan khobar. Jadi aslinya boleh bukan mubtada, boleh bukan khobar. Faham tum? Seperti misalkan a'to dan juga teman-temannya. Karena a'to ini tidak mesti masuk kepada mubtada dan khobar. Misalkan a'to itu Muhammadan kitaban. A'to itu Muhammadan kitaban. Apakah kita katakan Muhammad itu mubtada, kitab itu khobarul mubtada? Kita katakan Muhammadun kitabun, boleh tidak? Muhammad kitab gitu. Aslinya mubtada khobar bukan? Bukan. Tapi boleh kita katakan akto itu Muhammadan kitaban atau tidak? Boleh. Maka akto ini bukan fi'il nasikh yang menasakh hukum mubtada dan khobar. Faham tum? Taib. Jadi asal dari makmulnya itu aslinya bukan mubtada dan khobar. Jadi ini syarat fi'ilnya. Syarat yang pertama, salah satu dari domirnya itu ya tidak lebih ma'rifah dari domir yang pertama. Yang kedua, fi'ilnya itu bukan fi'il yang menasakh hukum mubtada dan khobar. Wadhalika kalha, contohnya ialah seperti domir alha, min kaulika alkitabu salnihi. Fayajuzu filha'i alittisalu wayajuzu alinfisalu nahu alkitabu salni iyahu. Boleh kita katakan alkitabu salnihi dengan domir yang muttasil, boleh kita katakan alkitabu salni iyahu. Alasannya kenapa? Karena ha ini tidak lebih ma'rifah daripada domir mutakallim, yakni di sini apa? Ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim kan domir mutakallim ya. Dia lebih ma'rifah daripada domir ghaib kan? Taib. Kemudian fi'ilnya ini fi'il apa? Sa'ala yas'alu. Dia bukan fi'il yang termasuk fi'il nawasikh yang menasakh hukum mubtada dan khobar. Maka boleh dalam hal ini kita memilih imma domir yang muttasil atau domir yang munfasil. Namun yang lebih rajih mana? Yang lebih rajih mana? Ya kita baca keterangan selanjutnya. Wal ya'u lil mutakallimi maf'ulun awal, wal ha'u lil ghaibi maf'ulun thanin. Jadi yang pertama, ya al-mutakallim itu maf'ul yang pertama, dan ha untuk yang gaib itu maf'ul yang kedua. Wa dhamirul mutakallimi a'rafu min dhamiril gaib. Sedangkan dhamir yang mutakallim lebih ma'rifah daripada dhamir yang gaib. Bima'na annahu asyaddu tamyizan limusammahu. Maksudnya adalah dia itu lebih mudah untuk dikenali, atau lebih mudah menunjukkan siapa yang ditunjukkan dari domir tersebut. Karena domir mutakallim pasti menunjukkan orang yang berbicara, sedangkan goib siapa dia, gak tahu. Maka domir mutakallim itu lebih ma'rifah daripada domir yang goib. Nah sekarang mana yang lebih roji? Wa qawluhu bimarjuhiyatin ay innal infisala fi hadhil mas'alati marjuhun. Kata Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala bahwa mendatangkan domir yang munfasil dalam kondisi yang pertama ini hukumnya marjuh, tidak rojih. Jadi rojihnya pakai domir yang mutasil. Berarti lebih rojih mana antara alkitabu salnihi atau alkitabu salniyahu? Alkitabu salnihi. Ini yang lebih rojih. Menurut siapa? Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Naam. Alasannya kenapa? Kita butuh alasan tentu untuk lebih menenangkan hati kita. Alasannya kenapa? Hei Ibn Hisham, fayakunul ittisalu arja li'annahul aslu. Karena pertama itu hukum asal. Alasannya apa? Hukum asal ini yang pertama. Hukum asalnya itu wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Hukum asal pakai domir muttasil. Jadi yang lebih roji mana? Muttasil. Wa li'annahu mu'ayyadun bil Qur'an. Yang kedua, ada nas Al-Qur'an yang menguatkannya. Jadi ada dalilnya, saya punya dalil dari Al-Qur'an. Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Qala ta'ala fasayakfikahumullahu. Syahidnya mana? Kahum. Yakfi kahum. Domirnya mana? Hum. Hum ini adalah domir gaib, ya tidak? Sedangkan kaf adalah domir mukhatab. Antara mukhatab dan gaib lebih ma'rifah mana? Mukhatab tentu. Sedangkan yakfi adalah fi'il yang bukan termasuk fi'il nawasikh. Berarti syaratnya terpenuhi tidak? Kalau bukan selain Al-Quran, kita katakan fasayakfika iyahumullah, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Ya, kalau kita katakan dalam konteks lain bukan Al-Quran. Atau fasayakfika allahu iyahum. Boleh tidak? Boleh dengan memisah. Karena tadi kan boleh bagi kita pilih domir mutasil atau domir munfasil. Tapi yang lebih roji mana sekarang? Mutasil. Naam. Karena dikuatkan dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Fayakfi fi'lun mudari'un. Gak lengkap. Yakfi fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya mana'a min zuhuriha athiqalu. Naam. Kemudian wal kafu maf'ulun awwalu wal ha'u maf'ulun thanin. Naam. Yang kaf yang pertama dalam maf'ul yang pertama, wal kafu maf'ulun awwal wal ha maf'ulun thanin. Wal mimu alamatul jam'i ay fi hum. Al mim alamatul jam'i wa lafdu Allah lafdul jalala fa'ilun. Wa qala ta'ala, kemudian dalil yang kedua firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 28, anulzimukumuha. Syahidnya mana? Kum dan ha. Di mana ha ini domir gaib, kum domir mukhatab. Maka domir mukhatab dengan gaib lebih ma'rifah mana? Mukhatab. Dan kemudian fiilnya bukan fiil nawasikh. Maka boleh dengan domir yang muttasil, boleh pula dengan domir yang munfasil, tapi yang lebih rajih menggunakan domir muttasil karena dikuatkan dengan ayat Al-Quran. Fanulzimu fi'lun mudari'un wal fa'ilu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu wal kafu maf'ulun awwal wal mimu alamatul jam'i wal wawu harfu isba'in. Naam. Jadi al-wawu itu harfu isba'. Ya, anulzimukumuha, bukan anulzimukumha, tapi ada isba dengan al-waw. Waha maf'ulun thanin. Wa qala ta'ala iyas'alkumuha. Kemudian dalil yang ketiga yang menguatkan surat Muhammad ayat 37, fayas'al fi'lun mudari'un wal kafu maf'ulun awwal wal mimu alamatu al-jam'i wal wawu harfu isba. Waha maf'ulun thanin wal fa'ilu domirun mustatirun. Naam. Jadi itu alasan kenapa kita mendahulukan yang muttasil daripada yang munfasil dalam kondisi yang pertama ini. Alasannya karena itu adalah hukum asal. Yang kedua karena dikuatkan dengan nas di dalam Al-Quran. Wa minal infisali qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh dari domir yang munfasil ada ternyata di dalam hadis. Afala tattaqillah fi hadhil bahimati allati mallakaka Allahu iyyaha. Syahidnya mana? Mallakaka Allahu iyyaha. Jadi domir kaf dan domir iyyaha. Boleh tidak kita katakan allati mallakaka ha Allahu? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Karena kan boleh bagi kita mendatangkan dengan dhamir yang muttasil ataupun munfasil. Allati mallakakaha Allahu. Boleh. Atau juga boleh mallakaka Allahu iyaha. Atau mallakaka iyaha Allahu. Boleh. Ya. Falkafu maf'ulun awwal wa iyyaha maf'ulun thanin. Jadi ini merupakan syahid bahwasanya ternyata di dalam hadis ya pun ya kita diperbolehkan menggunakan dhamir yang munfasil dalam kondisi yang pertama ini. Jadi intinya apa? Intinya dua-duanya boleh. Tapi yang lebih roji mana menurut Ibnu Hisham adalah dengan dhamir yang muttasil. Kapan itu? Yakni ketika salah satu dari dua dhamir itu ada yang lebih ma'rifah daripada yang lain, kemudian fiilnya bukan fiil nawasikh. Mungkin sampai sini saja dulu. karena waktunya juga sudah mepet terbatas. Insyaallah akan kita sambung dengan kondisi yang kedua dan ketiga pada pekan yang akan datang, bismillah. Nah, fi soal